dengan dirimu menggoda jiwa.

begini. Akhirnya kisah cintaku terluka, terluka di relung hati yang dalam. Ku coba tuh bernyanyi walau dalam sepi. Biar ku ikutin nasib. aku diam sendiri. Merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua. Sampai